الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, bab ke-86. Beliau sebutkan al-wafa bil ahd wa injazul wa'd, bab tentang perintah untuk memenuhi atau menjaga perjanjian, dan juga untuk orang menunaikan janjinya. Dalam bab beliau bawakan beberapa ayat dan hadis, antara lain di Al-Isra 34, wa'aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula, dan tunaikan, jaga perjanjian kalian karena perjanjian itu akan ditanya pertanggungjawabannya. Wa'aufu bil ahd, tunaikan atau jaga perjanjian kalian, mencakup perjanjian kalian kepada Allah yang kalian ikrarkan, yang kalian ambil janji kalian kepada Allah, maupun juga yang kedua perjanjian kalian kepada sesama manusia dengan orang lain. Innal ahda kana mas'ula, dan perjanjian itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini kalian diminta untuk bertanggung jawab apakah kalian menjaganya, menunaikannya dengan baik, ataukah kalian mengingkarinya dan tidak menjaga, menyalahi perjanjian itu. Maka kalau kalian menjaga dan menunaikan dengan baik, tentunya pahala besar bagi kalian. Kalau kalian menyalahi dan mengingkarinya, maka dosa besar pun akan kalian dapati. Kemudian ayat kedua di An-Nahl 91, wa'aufu bi'ahdillah idza ahadtum, dan penuhi, jaga perjanjian Allah jika kalian berjanji. Ini ayat perjanjian Allah mencakup seluruh perjanjian dari seorang hamba kepada Rabb-nya, baik itu dalam peribadatan, nazar, maupun sumpah. Semua ini perjanjian dari hamba kepada Rabb-nya. Walaupun demikian, ayat juga mencakup perjanjian antara dia seorang hamba dengan hamba yang lain. Oleh karenanya masuk pula tentang janji. Ini dia menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Semua itu Allah perintahkan untuk dia tunaikan dengan baik dan tidak dia langgar. Perjanjian itu untuk tidak dia langgar. Wa'ufu bi'ahdillahi idza ahadtum. Wala tanqudul aymana ba'da taukidiha. Makanya ayat menyebutkan pula, jangan kalian melanggar sumpah setelah itu kalian pastikan. Ini kalian sendiri yang bersumpah, demi Allah saya akan begini, wallahi, jangan begitu. Maka jangan kalian melanggarnya, kalian sudah sumpah ternyata tidak kalian tepati. Karena itu melanggar perjanjian, karena sumpah termasuk dari perjanjian kalian kepada Allah. Kemudian di Al-Ma'idah ayat 1 pula Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, awfu bil'uqud, tunaikan akad-akad kalian. Perintah pula dari Allah ayat ini kepada mukminin tentang tuntutan iman mereka. Salah satu tuntutan iman mereka adalah menepati akad, uqud jamaknya, segala bentuk macam akad, untuk dia sempurnakan, dia jaga, dia tunaikan, tidak dia kurangi, tidak dia langgar, tidak dia khianati. Sama seperti ayat sebelumnya, ini mencakup dua macam akad, yaitu yang itu akad antara hamba dengan Allah. Apa itu akadnya? Untuk dia selalu ibadah, taat, bertauhid, iman kepadanya, tidak mengurangi itu, tidak mengurangi dari hak-hak Allah terhadapnya. Begitu pula terhadap Rasulnya, untuk taat, ittiba' kepada beliau, sunnahnya. Termasuk dari seorang hamba akadnya kepada kedua orang tuanya untuk bakti kepadanya, walaupun itu tidak terucap, tapi ma'ruf itu akad, agar anak itu taat, ihsan, bakti pada mereka, tidak durhaka, tidak menyakiti hati mereka. Begitu pula kepada karib kerabatnya, untuk silaturahmi, dijaga, bir, berbuat baik kepada mereka, tidak memutus hubungan dengan mereka. Demikian pula antara dia dengan teman-temannya, akadnya menjaga adab-adab pertemanan, baik saat dia berkecukupan maupun saat keadaan kurang, susah maupun senang. Secara umum akad-akad muamalah dengan orang lain, jual beli itu akad, ijarah itu akad, sewa menyewa, atau bentuk lain akad yang bentuknya tabarru', bentuk akad tapi kepada arah tabarru'. Tabarruk itu kebaikan atau pemberian dari seseorang kepada pihak yang lain, semacam hibah, sedekah dan semisalnya, hadiah. Nah, dan hak-hak kaum muslimin secara umum, seperti yang Allah sebutkan, innamal mu'minun ikhwah, hanyalah kaum mukminin itu bersaudara. Diperintah untuk saling membela, saling menolong, membantu dalam al-haq, ta'awun alal birri wa taqwa, menjaga kasih sayang dan cinta di antara mereka. Maka ayat ini, aufu bil uqud, jaga atau sempurnakan akad kalian, ini mencakup usuluddin wa furu'uh, pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya semuanya. Karena semuanya adalah akad yang Allah perintah dalam ayat ini untuk dijaga dan ditunaikan dengan baik, untuk tidak diingkari, untuk tidak dilanggar. Demikian, karena banyak dari manusia, terutama itu kalau hubungan dengan sesama mereka, lebih cenderung kepada kedzaliman, mendzalimi pihak yang lain, atau pengkhianatan, kecurangan dan semisalnya. Kalau sudah terlibat muamalah dengan orang lain, makanya Allah sebut dalam ayat, wa innal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd, dan khulata itu orang-orang yang bercampur, khalit. Kenapa disebut demikian? Karena mereka seperti sesuatu yang larut. Semula sendiri-sendiri. Kamu kerja sendiri, ini kerja sendiri. Ini uang kamu sendiri, ini uang dia sendiri. Kalian bekerja sama. Sehingga modal atau dana kalian larut jadi satu, campur jadi satu. Makanya disebut khulata. Allah sebutkan kebanyakan dari para khulata ini, ya bagi ba'dhum 'ala ba'd, sebagiannya bagi, melampaui batas, cenderung mendzalimi pihak yang lain, mengambil haknya, mengurangi bagiannya dan yang semisal dengan itu. Banyak dari mereka demikian. Allah kisahkan tentang Nabiullah Sulaiman atau Dawud. Nah, bagaimana ketika dua orang yang mengadu kepada beliau, yang satu pihak yang merasa terdolimi, yang satunya yang mendolimi dia. Dia katakan, inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah waliya na'jatun wahida faqala akfilniha wa'azzani fil khitab. Ini saudaraku ini punya 99 na'jah. Dengan beberapa penafsiran para ulama, ada yang menafsirkan na'jah di situ kambing. Dia punya 99 kambing. Ada yang menafsirkan na'jah di situ istri. Dia punya 99 istri. Aku hanya punya satu. Kembali kepada tadi, ima kambing atau istri. Faqala akfilniha, maka dia bilang, sudah, serahkan padaku yang satu itu, kambingmu atau istrimu ini. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan, dalam adu argumentasi. Sebagian orang masya Allah lisannya, kamu gak berkutik di depan dia, oh, gak bisa ini anu karena anu peraturannya sekarang begini, wah ini anu anu ini muter gak karena kamu gak bisa bicara depan dia, padahal kamu sedang ingin mengambil hakmu dan kamu benar, tapi gak bisa bicara depan dia. Ini yang dia katakan, wa azzani fil khitab. Asyahid di dalam ayat bagaimana baghi terkadang terjadi. Bayangkan sudah punya 99, masih tamak, rakus, berambisi untuk mengambil dan menguasai satu milik saudaranya. Satu, dia punya cuma satu. Masih saja dia gak merasa cukup punya 99. Itulah kebanyakan orang. Ya beri ba'duhum ala ba'd. Makanya Allah perintah dalam ayat ini untuk dijaga dan ditunaikan dengan baik perjanjian-perjanjian, akad-akad yang terjadi di antara mereka, untuk apapun akad itu. Di dalam As-Saff ayat 2 dan 3 Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ucapkan yang kalian tidak perbuat, besar kemurkaan Allah ketika kalian membicarakan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Ini teguran keras dari Allah kepada mukminin. Mengapa kalian bicarakan sesuatu kebaikan, kalian anjurkan orang untuknya, bahkan mungkin kalian senang dipuji, disanjung dengan kebaikan itu, padahal itu tidak kalian perbuat. Ini yang gak ada itu pada kalian. Dan para ulama salaf sangat membenci yang semacam ini. Dan itu sifat, Allah sebutkan sifat Yahudi. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka senang dipuji dengan apa yang tidak ada pada mereka, tidak mereka lakukan. Ini disebut begini, disebut itu, disanjung begini, padahal enggak ada pada dirinya. Tapi senang, bangga. Bahkan kalaupun itu ada pada mereka, para ulama salaf, mereka tidak senang. Ketika Abu Bakar naik jadi khalifah dan disanjung-sanjung oleh orang, dan Abu Bakar siapa beliau, pantas kalaupun mendapat sanjungan-sanjungan itu. Kamu adalah begini yang hijrah bersama Rasul, engkau adalah begini, sanjungan. Maka ketika beliau naik mimbar, awal yang beliau ucapkan, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku atas ucapan mereka. Ini sanjungan mereka padaku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Dan jadikan aku lebih baik dari yang mereka kira. Waghfir li mimma la ya'lamun. Dan ampuni aku ya Allah dari yang tidak mereka ketahui. Al-Muhim kembali kepada ayat. Dan kenapa pula kalian melarang sesuatu, kalian cela, mungkin kalian sucikan diri kalian darinya, padahal kejelekan itu ada pada kalian. Kalian ternodai dengan kejelekan atau maksiat itu. Taqulun ma la taf'alun. Itu semua kalian ucapkan padahal kalian tidak melakukannya. Artinya ini semua tidak pantas bagi mukmin. Sifat dan akhlak yang tercela. Oleh karenanya, bagi orang yang beramar ma'ruf, mengajak dan mengajarkan kemakrufan, hendaknya dia menjadi orang pertama yang melakukan kemakrufan itu. Bagi yang mencela atau melarang orang dari suatu kejelekan, hendaknya pula dia orang pertama yang paling jauh dari kejelekan itu. Dan begitulah para nabi. Firman Allah tentang mereka, wala uridu an ukhalifakum ila ma anhakum an. Aku tidak ingin menyelisihi kalian dari yang aku larang pada kalian. Ini aku gak mau melarang kalian ini tapi aku sendiri melakukannya. Karena itu jelek sekali. Makanya disebutkan, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun alaika idha fa'altahu azimu. Jangan kamu melarang dari suatu kejelekan sementara kamu sendiri melakukannya. Arun alaik. Sungguh cela bagimu, tercela bagimu kalau kamu lakukan semacam itu. Azim, perbuatan besar kejelekannya. Allah pun sebutkan, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Bagaimana kalian ajarkan orang kebaikan sementara kalian lupakan diri kalian sendiri padahal kalian baca kitab? Afala taqilun, tidakkah kalian berakal dengan semua ini? Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Abdullah bin Salam, qala qa'adna nafar min ashabi Rasulillah fatadhakarna. Kami duduk-duduk para sahabat saling mengingatkan ini itu. Fakulna, maka sebagian kami bilang, lau na'lamu ayyal a'mal ahabbu ilallah la'amilna. Iya ya, kata mereka ini. Kalau saja kita tahu amalan yang paling Allah cintai, kita akan amalkan, kita akan orang pertama yang melakukannya. Fa'anzalallah, sampai kemudian Allah turunkan ayat, Subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Surat As-Saff ini sampai pada ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat ini, wahai mukminin, kenapa kalian ucapkan apa yang kalian tidak perbuat? Besar kemurkaan Allah kalau kalian berucap sesuatu yang tidak kalian perbuat. Kata Abdullah Ibn Salam, faqara'aha alaina Rasulullah, dibacakan ayat ini oleh Rasul kepada kami, hatta khatamaha, sampai selesai. Kata Abu Salamah, perawi dari Abdullah bin Salam, faqara'aha alaina Ibn Salam, maka ayat ini pun dibacakan oleh Abdullah bin Salam kepada kami, para tabi'in, perawi dari Abdullah bin Salam. Qala Yahya, Yahya berkata, yakni Imam Yahya ibn Abi Katsir, perawi yang meriwayatkan ini dari Abu Salamah. Faqara'aha alaina Abu Salamah, ayat ini dibacakan kepada kami, power perawinya, oleh Abu Salamah. Qala, wa qara'a alaina Yahya, wa qara'aha alaina al-Auza'i, wa qara'aha alaina Muhammad. Begitu pula kata Auza'i, perawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir, ayat ini dibacakan kepada kami oleh Yahya bin Abi Katsir. Kata Muhammad ibnu Katsir, perawi dari Auza'i, Auza'i membacakan ayat ini pula kepada kami secara utuh sampai selesai. Artinya hadis ini musalsal, diistilahkan dengan musalsal, ada silsilahnya. Ini masing-masing dalam tobaqot sanad mengucapkan atau berbuat sesuatu sama. Seperti ini, Rasul bacakan ayat ini, maka Abdullah bin Salam membacakan ayat ini, maka kemudian Yahya Abu Salamah membacakan ayat ini kepada perawinya, Yahya membacakan ayat ini, Auza'i membacakan ayat ini, hakata. Seperti sesuatu yang bersambung, disebut musalsal karena seperti rantai, nyambung satu dengan yang lain dalam sesuatu yang sama. Dalam hal ini bacaan ayat As-Saff. Di dalam bab ini pelajaran penting agar seorang mukmin tidak membicarakan sesuatu yang itu tidak dia perbuat, baik itu pada yang dia anjurkan, dia perintah tapi dia tidak amalkan, atau yang dia larang justru dia melanggar, atau Begitu pula sesuatu yang tidak ada dalam kehidupan dia atau perbuatannya. Makanya para ulama salaf membenci pembahasan permasalahan-permasalahan yang enggak ada realnya, enggak ada faktanya. Bagaimana kalau begini? Yaqulun ma la yaf'alun, masuk dalam ayat ini. Kalau seperti ini bagaimana? Lalu apa yang kita lakukan? Seandainya terjadi begini, ini membahas segala sesuatu yang bahkan mungkin itu tidak akan terjadi. Lima taqulun ma la taf'alun, masuk dalam ayat ini. Kenapa kalian bicarakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Gak ada. Hal ini karena yang dianjurkan agar orang itu membahas yang dia butuh untuk tahu ada dalam perbuatan dia sehari-hari. Dia bagaimana kalau sholatnya begini, sesuatu yang terjadi real. Seorang istri begini, suami begini, anak begini, jual beli begini, sesuatu yang terjadi memang. Perlu dia tahu hukumnya, itu bagus dia bahas. Tapi sesuatu yang enggak ada kenyataannya, enggak ada, dia bahas, dia kaji, dia bicarakan. Kaburo maktan indallah, besar kemurkaan Allah. Kalian bicarakan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Sampai di antara mereka yang ghulu membahas bagaimana jika menulis ayat-ayat Quran sementara tidak ada tinta habis, kalau tintanya habis pakai air, kalau airnya tidak ada, di mana kamu tidak ada air itu? Terus kapan tidak ada tinta, di mana? Na'udzubillah. Di sebagian mereka membahas bagaimana jika yang ada, na'udzubillah, tapi ini yang sebatas kita menyampaikan, kalau yang ada hanya air kencing, boleh tidak untuk menulis ayat-ayat Quran? Dibahas kesana kemari. Realkah yang semacam ini? Ada kejadiannya? Begitu pula pembahasan yang mereka sebutkan, karena mereka punya keyakinan ini itu, bahwa seorang wali atau orang soleh itu sangat tinggi derajatnya, sampai pada tingkatan bukan dia yang tawaf mengelilingi Ka'bah, Ka'bah yang tawaf mengelilingi dia. Dibahas bagaimana hukumnya tawaf mukminin yang lain, ini kaum muslimin, bagaimana tawafnya ketika Ka'bah sedang kunjung ke rumah wali tertentu tawaf, sehingga vakum Mekah itu dari Ka'bah diprosesikan begini begitu. Realkah yang semacam ini terjadi? Dan yang serupa dengan itu banyak. Sesuatu yang kalian tidak lakukan, ada apa kalian bicarakan? Gak ada realnya, gak ada kenyataannya. Bahas yang kalian perlu tahu. Tanyakan, bahas sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian sehari, dan kalian harus tahu hukumnya, bagaimana syariat mengajarkan. Ayat ini mewajibkan setiap orang yang mengharuskan pada dirinya sesuatu amalan yang di situ ada ketaatan, maka dia harus tunaikan, karena dicela kalau tidak menunaikan apa yang telah dia ucapkan. Diriwayatkan di Sahih Muslim dari Abu Musa, ketika beliau bacakan ayat ini, ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun fatuktabu syahadatan fi a'naqikum fatus'aluna 'anha yaumal qiyamah. Ini semua dicatat sebagai persaksian dari kalian dan diminta pertanggung jawabannya kelak di yaumul qiyamah. Apa sesuatu amalan ketaatan yang diharuskan oleh seorang hamba pada dirinya? Ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama nazar, dan nazar pun terbagi menjadi dua. Ulama bagi, yang pertama yang disebut nazar taqarrub. Nazar taqarrub, ibadah tanpa ada background tertentu, enggak ada tedeng aling-alingnya. Terus dia bilang gitu saja. Artinya tanpa misalnya kalau saya sembuh karena dia sakit, maka aku akan lakukan ini. Kalau anakku lulus aku akan begini. Enggak ada. Enggak ada apa-apa, dia tinggal bilang aku bernazar untuk Allah, salat, aku salat untuk Allah, aku sedekah, aku puasa, begitu. Langsung begitu saja. Makanya disebut nazar taqarrub karena bentuknya pendekatan diri kepada Allah. Maka ini ijma', kesepakatan ulama, wajib untuk ditunaikan. Lalu juga yang kedua nazar mubah. Mubah digantungkan pada sesuatu yang dia harap atau dia senangi. Misalnya kalau putraku atau saudaraku, orang tuaku yang hilang kembali bisa ditemukan, aku bernazar untuk bersedekah sekian. Atau sebaliknya, nazar itu digantungkan pada sesuatu yang ditakuti, dari sesuatu yang tidak disenangi. Misalnya kalau Allah selamatkan aku, Allah cukupi, Allah lindungi aku dari kejelekan ini, apa gitu, sesuatu yang dia takuti, maka aku bernazar untuk bersedekah sekian. Ini yang diperselisihkan oleh ulama. Malik dan Abu Hanifah menyatakan wajib dipenuhi. Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyebutkan tidak wajib untuk dipenuhi. Tapi keumuman ayat hujjah menguatkan kalau itu wajib dipenuhi. Aufu bil uqud, termasuk akad yang telah dia ucapkan. Dan Allah cela lima taquluna ma la taf'alun, orang yang sudah berkata tapi tidak melakukannya, termasuk ini tadi kena. Makanya wajib untuk dia penuhi nazar yang semacam ini. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.